Tuh, Mas. Wah. Mas Peter. Waduh. Duh, aduh. Ya apa rilek iki? Sir, mereka jalan-jalan. Mantan-mantan ya, Bang. Milujeng, Mbak Yu. Milujeng pengestunipun. Es mana siapa, Mas? Iki Suroto. Oh, Dek Suroto. Kancaku. Heeh. Iki sing tak omongke kowe kancaku. Oh, sing tak omongke kae to. Lah yo kuwi iki anake wong Barta anake anak wong beruang. Beruang piye to? Jutawan to. Lah iya anake wong sugih iki nek orang beruang to. Orang jutawan. Iya, jutawan. Beruang iku kenek ning ya rada diadoke. Beruang aja beruang ngono. Nek beruang lak sing berangkang kae. Nggih nepangaken Dik Suroto, kula simaipun Mas Joni Gudeg. Oh, simaipun. Nggih. Asmanipun sinten? Kula Endang. Oh, nggih, tresna kali Mas Gudeg. Nggih, tresna sanget to simak. Iya, turunan California. Turunan luar negeri. Ibune California. California. Lah, bapake? Kaliasin. Kaliasin apa kali anget Madura kono? Ha ya iki ala-ala ya. Meng kaya ngene sak anane wae. Nang di bojo mi sak anane wae. Sak kecekele. Lho kok sak kecekele? Ala ning ngrejekeni lho. Ala ning ngrejekeni. Kowe nang apa kok? Sajak. Wah, mbahan ki mawon to. Nggih. Kok mboten nate tindak-tindak. Mriko mbok ya dolan-dolan rono. Kula niki nek tindak-tindak sing diarani tindak-tindak niku nggih ben dina mlaku mawon kula niki mboten. Napa kula nek mboten mlaku? Lah napa gunane disukani sikil napa niki? Nggih kanggo mlaku-mlaku niku. Nggih. Anu sepeda? Hah? Bojoku? Heeh. Wah, oleh panges oleh pangestumu Mas minggat. Lho. Terus kagungan garwa to? Wes. Wompon. Lah pundi Kang Rayi? Wah, melarikan diri. Lho. Kok melarikan diri? Melarikan. Dirine bojomu dilarikan. Dilarikan siapa? Dirine bojomu. Kok dilarikan? Melarikan diri. Itu kok iso diwalek to iki? Lho, dirine bojomu piye to sampeyan? Melarikan diri. Lah ya perune apa kok diri dilarikan? Lho, piye to sampean iki? Dirinya itu dilarikan sebab dia mau melarikan diri. Jadi lari. Iki engko lak melarikan diri iki lak mumet ae. Jadi lari mbawa dirine. Diri. Sampean ki arep omong apa? Kuwi lari kuwi. Iki bojone Dik Suroto ki melarikan diri ki lunga. Oh, lunga. Lunga. Ana ndi? Melarikan diri itu lunga. Lunga ning lunga sing ora secara apik. Lho. Lunga. Lunga elek. Lho kok lunga elek ki ngobel? Lungane elek ki ngobel. Kok ngobel piye to? Lah lunga elek. Lunga elek ki tegese mari padu karo aku. Oh, padu to nika wau. Iso padu to kowe? Heh? Iso padu to? Lah padu kok ora iso lho iki. Aku ki sepi. Aku ki bojone ora tau padu ya. Ora tau ya, Mas. Aku kalah. Terus. Ora tau padu ning antem-anteman terus. Ora mboten nate. Ora tau. Bojoku ki ora tau njaluk. Lah menika persoalanipun menapa kok nganti iso padu njuk melarikan diri menika lho. Wah, kula niki duka Mbak Yu dadi wong lanang pun mboten kurang-kurang lho kula niki. Oh, ning pancen kurang kowe. Heh? Kowe iki kurang. Kurang apa? Kurang ajar. Sampean kok ya. Ya kanca kok, kanca ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Ning dodo mentok cekot-cekot. Tegese mboten kurang-kurang niku dadi wong lanang kaya kula niki terus pundi to tanggung jawab nggih to. Kula kalih wong wedok nggih. Ngerti nggih cinta. Dhewe cinta kula kula cintai. Nggih, lah kok nganti lunga. Nah, sayange kula mboten iso nyukupi niku lho sing sayang. Oh, anggen niku jenenge kurang tanggung jawab, ora iso nyukupi kok. Nek jawabe mun kula tanggung. Jawabe mun kula tanggung. Ning kurange. Kurang tak, kurang jawab. Lah menika njaluk apa kok nganti ora iso nuruti menika? Lah menika lak ngeten. Biyen niku lak kula nate anu kali bojo kula janji-janji. Niki bapak kula ngriki ajeng asal warisan. Lah niki kula ngenteni dina niki kok dheweke mboten kanthi lunga, ngono lho. Lah iki kok ora iso ngempet. Ora iso ngempet. Ngempet piye ngempet, ngempet warisan. Lah warisan diempet lah ora teko-teko malahan. Pikirane bojomu ki ora kuat nek ngenteni. Oh. Kurang sabar. Nah, kurang sabar. Ha iya. Ayo. Ora kaya bojoku ki ora tau njaluk apa-apa. Kula niku dikeki dhuwit ya wis Ora tau njaluk. Ora tau njaluk apa? Njaluk. Gelange gedhe tak cilekke ya meneng wae. Wah. Bagak nyilekne sampean. Lah iki kebeneran. Kok beneran? Aku njaluk tulung karo sampean, Mas Gudel. Iki sarehne aku kaya ngene, iya toh? Aku njaluk tulung. Sampeyan kudu lilo ya kanca api. Aku ki kanca, aku ki njaluk tulung apa? Kowe repot. Kok repot ya? Repot ki kere kempot ya. Repot. Ya tegese nek Dik Surata kesusahan njaluk tulung sampeyan wong jenenge kanca api. Iya, lak mesti nulung lah. Iya tak tulung apa? Ya saiki aku tulungan. Iya. Bojomu tak silihe. Hus. Kok hus? Kok bojo kok disilih? Lah kowe kanca api karo aku. Kowe iki sembrono apa? Apa geguyon apa-apa? Lho tenanan. Bojo kok disilihke apa umum? Bojoku iki dudu mobil. Disilih kok disilih? Bojo kok disilih iki? Kayake nyenyak larate ya. Lho ora nyenyak tenan kok nyenyak. Aku durung pernah lho nyilihke bojo iki. Lah ya mulai iki dina iki silena. Ben pernah ngono lho. Lah aku kok disilih-silihke iki piye ta Mas sampeyan iki? Aku ki ora nyileke, kowe iki ditembung. Oh iya, piye genah. Wah, sampeyanku nduwe bojo ngono disile kancane ora oleh lho. Lho kok oh, aku iki lho umpama duwe bojo ngono sapa sing nyileh ayo wong kampung, kanca-kancaku. Malah nek ora nyileh tak kok nyileh kok. Ya aku ya kebangetan. Iki jenenge kowe kebangetan wis tanpa perasaan wis ya. Hah? Bojo disileh iki terus piye? Tak sileh dilut. Lho. Tak akoni bojoku. Lho, lha tak kangge menapa menika? Lah kangge ngadepi bapak kula niku. Oh, menika ta. Bapak bak kula lak mun sanjang. Bapak kula niku ajeng ngekeki warisan kula nek pun kula ndek bojo. Lah leres ning sakniki bojo sampean mboten nonton. Bapak kula niki kenging teko timbangane mboten enten bojo kula. Mengke lak mboten dikeki warisan lah nek enten lak dikeki. Oh, ngaten ta nggih kula purun. Nah. Wis jeneng ta? Lho lah wong ming disiles delok kok ya. Terang menit. Kok menitan lho. Ya sedina nek bapak teko. Lah kok nek bapak ora teko? Ya apa ya tak sile terus. Lho, iya tak sile terus nganti bapakku teko. Ya aku wis aku. Wis to demi saya lho. Aduh. Untuk menolong diri saya. Ya memang berat itu demi itu. Wis tak demi menolong teman itu memang aku takut karo demi kuwi. Ya yes, ben Mas aku disile ya yes, ben aku. Aku ngetek wae. Lah wong disile sedelok kuwi kok ya. Ora ora aja kuwatir aja cemburu. Ora apa-apa bojomu tak sile ora apa-apa. Paling-paling ya tak go minggat. Lho kuwi. Iya iya wedi. Aku angel lho golek bojo kaya ngene iki. Angel iki. Iso angel. Oh pakanane. Mangan apa? Gangsir. Loh ora. Wong bojone kok dololo sampean piye? Lah mangkel aku kok disile kok ya gelem bae. Nggih nggih nggih. Lah witane jare kancamu. Lah ya kancaku. Eh sementara nggih Dik. Sementara. Sak terus ya kena wis. Lho kena to? Kena to sak terus e? Wah mempeng. Lho bae sak terus e tenan aku ya ora keberatan. Demi untuk menolong kalau orang utamu orang tua kok orang utam iki to? Orang tua apa? Orang tuamu. Orang Orang tuamu nanti kalau datang ya ta. Kayak ini dipakai dah boleh. Yes, tak sile lo ya. Dadaku kuwasa lo sak bojomu lo ya. Nggih ten mriki, Bun. Aku? Lah sampean tak dadekne baturku. Wah. Wis saya ngenyek banget. Lho supaya anu bojo disile aku jadi bater. Ora apa-apa wong mung ngono. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kok dadi apa lho? Wong sampean atase dadi batur. Masa abot wong tak kongkoni ae kok. Wah. Kongkon. Kok dikongkon ae kok? Bojone disilih, kongkoni terus. Lah iki kena batur nek dikongkon kan apa? Demi ya. Demi. Aku di karo demi. Nah, kula diajar nggih, diajar nggih Dik Lata nggih, diajar nggih. Waduh. Wanya ngopo lho kok muntang-manteng lho. Rasa. Waduh. Ora kok. Jajar wong bojo ora entuk jajar iki piye to? Ya jago bangetan. Lah kok nek bapakne teko nek ora jajar nggih. Lah ora percaya nggih. Lah nek ya ana ora ana aku kuwi. Lah sampean salahe kok gandang lunga nyang mburi kono wong batur kok. Lho iki batur dadi batur to? Engko nang mburi kono lak enek sandangan batur digoleki. Penggaweane ringan, batur nang kene ora kaya batur nang kono-kono. Nang nggonku kuwi ringan. Wong meng iku nek isuk nimbani jedhinge pira? Wong ambane 18 meter persegi mekan. Jadi bojo disilih kok nimba bareng. Nimbo sithik wae ya aja kok ya. Ya masak ya ngladeni ya resik-resik. Oh, kebangetan kuwi ya. Neng demi ya. Demi. Aku wedi kok karo demi. Kayak rupane demi lho. Lila ta, Mas? Wis lila. Mbak Endang aku wis ora basa-basan lho ya. Ya. Tak celuk Dik Endang. Kene nggo kene iku nek bapak. Ya. Ya jeneng Fatmafat. Ala wong ngono lho ya. Ngono. Aku kok wis lunga kuwi omong. Aja kuwatir to ora apa-apa ora apa-apa. Ya. Wis kene Dik Endang rada rene. Wah, kok bapak teko. Waduh. Ya. Wah, dah waduh tok ae lho iki. Ah bojoku kok ya ndesel. Ndesel wong bojone kok. Jene. Wes aku nang mburi. Ya, nang mburi. Ning ngarepe to. Oh, nang mburi wong batur kok ya nang ngarep. Mburi engko mbok menawa bapak rawuh lha iku sampean. Lagi nopo? Lho, bapak. Nah, bapak. Wah, panjenengan kula rantos lho, bapak. Aduh. Nek, dadi saiki kok ngene iki to kowe? Nggih. Menika, Pak. Pak, menika sapa, Mas? Iki bapakku. Oh, dan... bapak rawuh, yeah. Pak, netangaken, Pak. Lho, iki apamu? Menika ingon-ingon kula. Kok ingon-ingon? Ingon-ingon simah kula, Pak. Oh, panjenengan. Oh, mantu sugeng rawuh, Pak. Ya, ya. Selamat. Guru-guru. Nika menapa menika wau? Ah, ya ming numpak sepur iki mau. Sepur. Iki bojomu sing kok kabarake kae. Nggih. Wah, ya golongan pinter kowe. Kok pinter, Pak? Pinter golek bojo lho, kok entuk wedok. Wah. Wah. Bapak iki remuk, bojo kok ora remuk. Atiku remuk. Del. Kowe iki nyang opo kok dadak gulung-gulung? Gulung-gulung. Kowe iki nyang opo kowe iki lho? Kursi kok. Ayo iki nek. Iki bapakku, menika batur kula. Oh, batur. Rasa iki dene wis iso ngingu batur barang. Ayo. Kono njukane, Dek. Wilujeng, wilujeng ndara sepo. Iya, pangestu, pangestu. Ndara sepo. Heeh. Abot demi ya, Bot. Lha kok abot demi iki kepiye ta? Wah, yang nek kekurangan apa-apa sok omong ta. Nggih. Wong aku pancen ya wis janji karo kowe ya ta. Nggih, Pak. Pancen warisan ki arep tak nehake karo kowe ning nek kowe wis duwe bojo. Ah menika nyatanipun bojo kula. Malah kula nggih pun gadah batur napa ngeten. Iya iya. Telu jane tel. Nggih, njuk menapa ndherek Kakung? Ah wis apa-apa sing ana. Waduh, kopi susu. Biasane kopi susu. Susu, susu ki? Lho kok susu ki? Susu, kopi biasa. Susu, kopi balek. Loh, kok kopi balek? Sing putih-putih kae rak jenenge balek to kae. Nggih, balek. Ah ya, aku wis. Nggih, pinten black? Ayo kira-kira ya ana sak black. Waduh. Ana iso nek iso usaha ya telung dream. Nah, jenar kok ya biasane lho Del kowe iki. Sak gelas apa rong gelas? Nggih. Kowe iki nyang apa lho? Demi lho, demi lho. Kok ana ra dikon kok ora. Nggih, jare putri. Ayo jangan kaya tak demi lo, demi lo. Demi. Karena batur kok ngoso lo. Ya menikah. Ya pasti anu anyaran beten tau tadi. Oh enggak pak, enggak pak. Ya ya. Lu enggak ya, syukur-syukur. Aku rumangsa marem toh. Iya. Tegese gue wis duwe bojo. Ya ta, wis bisa ngeragang omah sing kaya ngene. Amin kowe kari kandha wae apa kekurangane? Lah kantun kula nenggo dus pundi janjine bapak. Nek kekurangane niku nggih kurang terus. Ya ya. Sing penting niku janjine warisan niku. Heeh, iki engko terus ndang tak nehake. Lah pundi? Ayo aja kuwatir. Aku mrene iki nyat ning arep ngenehke bondo warisan. Nggih, Pak. Dan iki lho. Lah kok saklo tenggo-tenggo kok, Pak? Ya, ya. Iki lho ndang janjine bapak. Dadi aku ki wong wis ngunduri tuwa. Wong saya tuwa ki mesti nang endi parane nek ora mati. Iya ta? Nah, sak durunge mati bondo warisan ki tak nehake anakku. Anak ming siji. Nggih, Pak. Nggih. Iya ta? Kono njo-njoanipun. Iya, ya, kene. Wah, ning gawe. Waduh iki rada kelek. Gen. Del. Enggawe gulane mung sithik ya. Ha kok malah gine ora jamak kaya ngene. Ya iki ngece mang niku. Kak ngece. Ngomong iki legi ning meneh kelegen. Ya dene kok ya ngerti lho. Sikake gula ora to ku mau. Ya ming sak sendok. Nek ya rong sendok. Gelas gede. Sendoke sendok cilik. Ming gulane mung gara sak sendok kok. Raya sak diwarai ta. Pak, meneng kang penting mboten soal menika. Pak kula niki gampang. Iya iya. Penting soal anu mbok nggih ndang cepet-cepet, Pak. Iya. Ini kula damel modal. Iya, aja kuwatir. Jur kowe kok butuhake modal iki arep usaha apa kowe? Wah, badhe dagang. Wah, dagang apa? Wah, nek saged dagang niku sing saged kula kirim ten luar negeri. Iya iya syukur. Kaya ta upamane? Kaya ta semangka. Lho. Nah, terima dagang semangka gawe nang luar negeri. Semangka niku sing penting lah, mosok semangka ne. Apane? Kuacine. Oh, kuane. Dagang dagang semangka iki lho. Luar negeri semangka ne seje karo semangka kene, ngono lho. Lah ya, semangka ya. Luar negeri lak jenenge wis seje, semangka luar negeri lho siji. Wah iya. Lah kene lak semangka kene lho seje. Ya menika lho Pak, badhe dagang. Ya syukur dadi iki nek warisan wis tak nehake. Nggih. Iki ya ulur-uluran, ngono. Mboten warisan niku napa rupa karet kok diulur-ulur. Lho. Tegese diulur-ulur iki ya kowe bebodro supaya bisa sempurna, ngono. Ganku ngenai warisan iki mesti ngerti Mas. Ayo leres menika Pak. Nah, kowe yo ngrewangi-rewangi aja wedok ya ta. Supaya rezekine iki bisa tambah. Nggih. Kaya uripmu yo bisa bahagia. Nggih. Tak ngono ta. Wong-wong tuwa iki. Nggih, Pak. Heeh. Dadi aja nganti nguji wani ya ta. Mboten. Tel. Nun. Wah, kowe kok terus ning mburi lho. Turu. Bapak iki lho. Kowe enek bapak rene apa sing enek tokno kono? Tokno rene, tata dahar kono lho. Nek jero kono sing enek iki apa ae tokno rene wis ben didahar bapak, ngono lho. Sing ditokno jero bantal. Lho, kok bantal? Daharan. Sing enek, sing enek. Oh, sing wonten apa? Ah, sing enek apa kono? Kucing. Apa bapak? Kowe aja ngono lho, kowe lho. Apa bapakku kon mangan kucing? Bapak ki nek kucing ora tau mangan. Ya kongkoni wae. Kongkoni wae kok ya wong witana batur ati kongkon ki njur kono apa kok ya. Demi demi demi demi lho. Jan wedi tenan karo demi. Ora ngono ta kok istilahnya kok demi terus piye ta kuwi? Menika bapakipun niku namine Demo. Oh, Demo. Mboke Demi. Oh, bapak e ora mudeng lho. Dhewe iki ora ngerti. Lah iki asline jenenge lak Deman niku. Deman. Deman berdarah. Ya seker seker. Pun dahar Pak, darane. Ya ya. Lho dikethik-kethik iki lho Mas. Nggih, monggo dipun dahar. Meniki niki kacang gorengan niki pun anu kok nembe kok Pak? Nembe. Niki nembe rong wulan setengah gorengan niki. Nek iki jan nyat lho nek ora nyugui karo wong tuwa kok ya. Ha nggih wong kula nek wong tuwek kula sugui barang sing atos. Perlune suguhan niku mboten kalong. Nah, ben awet ya ta? Nggih. Ayo kok ngono kuwi pemalesmu. Anak lanang cilik digedhekake bareng gedhe. Wong tuwa disuguhi atos-atosan. Bapak sing butung-butung kula wuh malah kaya atos-atosan iki piye. Lah iya kok ya. Kapan toto-toto wis kari. Kari ngenteni. Apa perlu kula? Derek mriko, Pak? Lho, wis ora perlu. Mergo iki wis tak gawakake dite, ya ta? Aduh, lha iki kok terus dang terima warisan. Heeh, aja kuwatir. Loh, Mas, ada apa ini? Loh, ini ada perempuan-perempuan ke sini ada apa? Lali. Siapa iki, Mas? Aduh, lali aku kongkonan, Mang. Kamu itu gimana sih? Anu, nanti dulu, nanti dulu. Nanti dulu apanya? Apanya apa? Nanti dulu. Dang sabar. Anu, Pak, anu lho. Iki siapa? Apa ini semua ini siapa ini? Duh, iki ngotot. Apa saya kan istrimu? Saya istrinya. Apa? Saya istrinya. Saya istrinya. Saya istrinya. Saya istrinya. Ini bagaimana kamu? Bagaimana bagaimana? Bagaimana apanya aku? Nanti dulu. Itu siapa itu semua? Wah, ini bapak saya datang lho. Wah, freksa. Ini saya gak tahu. Terato, apa? Aku binatang nopo. Itu siapa itu? Mas, aku bojone lho. Bagaimana? Saya ini kan istrimu, saya istrinya. Tidak bisa. Pak, menika. Istrinya. Nanti dulu. Kamu bagaimana kamu begitu? Wah, ini omongannya kayak radio rusak. Anu, Pak menika bojo kula. Apa ketawa-ketawa? Kamu ketawa-ketawa. Siapa jengkulmu anjlok kono? Sik tata. Apa kowe kajur kuwi kok aku bojomu ki kepiye to? Niki bojo kula sing pun gendeng ping pinten-pinten niki punan. Apa kok ketawa kok gila? Kok ngingu wong edan barang. Lho kowe iki siapa? Aku mengatakan aku gila. Kamu itu siapa? Ini rumah saya pergi. Lho. Kamu lagi apa? Pergi bapakku. Waduh mati aku. Wah. wong-wong tuwa kok malah kok sugih kaya ngono. Wis tulung kerangkengen. Dikerangkeng wong niki dikerangkeng pedhot kabeh. Ini rumah saya, ayo pergi semua. Oh, rumah saya. Tidak bisa saya istrinya, ayo istrinya. Waduh, duar. Wah, wis. Aduh kuwi. Sepatu niki wong kabeh. Ayo kale, jek kuwi malah kaya nganggo apa kaya ngono kuwi. Menika menika simah kula, Pak. Menika nggih simah kula. Iki bapak saya. Oh, ini jadi bapak. Oh, bathukmu. Maaf saja ya, Pak. Nah, saya tidak punya maaf saya. Saya tidak tahu. Saya terlalu emosi. Kemayune. Foto kamu kaya Bagong emosi. Lah jare sing dikarepake iki kowe iki kepiye? Iki Endang jare bojomu. Nggih. Anjur iki si Tul Kiyem iki ya bojomu. Iki nggih bojo kula. Pancen kula golek bojo pancen sing macam-macam kok, Pak. Ngenten sing ngeten iki, Endang niki, sing wajar nggih kaya niki. Niki jenenge ngoten nek mboten salah, gak ngurus sapa jenengmu iki. Jenenge sapa ta jenenge jane? Nama saya Lena. Lena. Lena. Saya orang dari luar negeri. Luar negeri. Lahirnya ini dulu di anu di Australia, di Lena. Australia. Kok ngono kok Lena, Lena, lambene kok lambi sapi. Nek gak ngarani ora enak. Lah iki omah kok dinggih jajakan kok ngene iki piye iki? Wah, Sum. Sum. Samsung. Kowe muni nek tak tinggal rono rong jam kok wis mlebokke wong wedok-wedok kok ngene iki masamu apa ta iki? Hah? Iki jur sapa meneh ta? Waduh, Pak, niki kan. Kowe sapa meneh sapa meneh? Iki mesti. Lho. Wong tuwa iki sing nggawa wong wedok-wedok rene iki. Lho, duwe bojo lho ya ora digawani wong wedok-wedok kok ngene iki. Waduh kok iso nglumpuk ngene lho iki lho. Bojo kok iso nglumpuk telu lho iki. Kowe karepmu piye? Karepmu piye? Waduh karepku sabar dhisik Dik Sum. Sumiati aku ora ngerti nek kowe bali eneh lho. Kira kowe iso ora bali. Lungguh dhisik. Di aku dhewe kok ngene. Sum, Sum aja pegat-pegatan lho. Iki pancen kowe tak enteni sakjane. Iki anu Pak iki bapakku Sum, sing bolone iki bapakku. Bapak sapa? Bapakku bapak maratuamu. Bapakku sing jutawan miliuner. Hah? Iki. Aduh, lah aku kira ngerti terus tak unek-unek. Kayane ngapunten lho, Pak. Ora dadi ngopo panjenengan aku sing gawa wong wedok-wedok iki ngono. Oh, ngapunten. Nah. Lah wong ora ngerti aku ya. Lah iki ora ngerti Mbak iki sapa? Iki Endang. Iki iki tak aku bojoku. Lah iki Lena. Nggih, Dik, kula menika anu kanca. Kancanipun Dik Rata. Niki anu Pak, sak janjane kepiye? Saestunipun ngaten. Niki Endang niki Bu sanes bojo kula. Oh. Sing bojo kula asli nggih niki Sumiati, sing tekone keri dhewe niki. Lah nek Endang niki bojone kanca kula. Oh, lanjur kancamu. Lah niki sing dadi batur niki, gudel niki. Darine del. Kula, Pak, yen namung demi. Mulane kok istilahnya demi nggih, Pak. Demi untuk kanca. Niku simakula sedatosipun. Heeh. Dadosipun simakula dipun sambut kalih Kang Putra. Rata menika repun kula menika kanca sing komplot. Iya. Badhe nulung dateng Kang Putra nak ora duwe bojo. Mestine ora entuk warisan. Lajeng si Magula dipun sambut. Disilih. Menapa bapak badhe nyilih? Wah, ya. Kok ditawa-tawake sampean bojo tawa-tawa. Bapak iki gak kena ditawani. Masih gak ditawani, mesti ya nyilih. Iki. Niki menika anu. Niki babu. Niki menika sing wis bola. Ini aneh, perlu untuk ini. Nama aku mau yoko suya, harus aku dikian. Lupa Sum, Pak Lisum. Betul siapa? Oh, Pak Imo. Oh, Pak Imo tak ngomong. Pak Imo, jadi ini nyanyi apa? Orang leges, tau ini apa? Mulana kau wong wedok, kalau gede banget. Kau tukang becak. Masa gue ya rani teni. Wong wedok kok gulune, kok ya ini baling ini. Toro nek wong lanang iki mau. Baturku. Lha iku piku balekno klambiku iku bakku iki batur iku. Iya iki. Dhisik dhisik. Klambiku. Dhisik to aja kesuk lak dibalekno to, Del. Ya sing tak salin. Mas kene Mas, sampean iki. Lah niki ngeten, Pak. Kula enggak ada akal ngeten iki wau lak. Kula kalian Sumiati sampun padu. Lah Sumiati niku terus ngentosi bapak kula dikinten ngapusi. Sumiati terus mboten seronto dheweke nilaraken griya ngriki. Kula kuwatos nek bapak mboten anu, mboten ndang maringi warisan. Lah niku terus kula ketemu kali kanca kula niki wau gutel bojone kula silih. Saderenge niku kula pun kengkenan paimo niki. Paimo niki wau kula ken ngaku bojo menawi bapak rawuh ngriki. Kula ken pados pakaian wedok. Niki wau. Lah kula kengken kok kesuwen, Pak. Bojone kanca kula silih ngoten lho. Iya, iya. Anjur genah-genahe sing sah resmi bojomu ki si Sumiati. Sing loro niki, niki bojo sementara, bojo apus-apusan ngoten lho. Oh, ayo sis pancen sambut kok kula, Pak. Nggih, nggih. Anjut iki bondo warisan ya kepeksa pancen tak nahate karo kowe. Nggih. Aja kuwatir, Nduk. Pancen iki warisanku ki pancen arep tak serahke karo si Surata. Ngono? Nggih. Dadi kowe ora perlu mikiri apa-apa. Ya wis ben, ngono. Pancen aku rada telat, rada kesuwen. Ah, Mas Gedel. Aduh, piye to? Lah iki bapak wis ngendika ngono. Kowe aja kuwatir, kowe njaluk apa? Nggih. Apa kowe njaluk sepeda motor sing gak enek kenal pote? Waduh. Ora wae, nek tok tawani kaya ngono iki wis ora wae. Lah njaluk apa? Aku mung demi nulung kowe kok. Ora, ora ndek. Ora njaluk apa-apa. Kok mboten nyuwun napa-napa, Pak? Iya, iya. Njaluk to sampean niku. Sampeyan keren pun bapak dus pundi? Ha ya siki, tetep bondo warisan tak serahake karo Surata. Ning kebecikanmu iki mau aku ya ora bakal nglalekake. Oh ya, saya pamit. Matur nuwun karo sampean ya, Mas Gedel ya. Parang lho. Matur nuwun ya. Parang lho, Dik. Nggih, nggih, monggo-monggo. Monggo. Wong iso tak lek. Thank you.